Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ma ba'd. Masih di bab 22, the asar dari Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhu. Ini ya, ini hadis terakhir di bab ini. An Ali bin Al-Husain, dari Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhu, annahu ra'a rajulan, bahwa beliau pernah melihat seseorang. Ini kan ya, bahwa beliau pernah melihat seseorang, yaji'u ila furjatin kanat inda qabri nabi, ya, yang beliau ya pernah melihat seseorang yang orang tersebut ya datang ke celah-celah yang celah tersebut ada di kuburan nabi, yaitu tembok kuburan nabi. Fayadkhulu fiha fayad'u, orang tersebut datang ke celah kuburan tersebut, kemudian dia berdoa. Ya, dia berdoa. Panahahu, maka Ali bin Al-Husain melarang orang tersebut untuk masuk ke tembok celah kuburan Nabi dan melarang dia berdoa di situ. Waqal, dan beliau menyatakan, ala uhadditsukum hadisan sami'tuhu min abi, maukah aku beritahukan kepada engkau sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku, yaitu bapaknya siapa? Al-Husain. An jaddi, dari kakekku. Kakeknya siapa? Ali bin Abi Thalib. An Rasulillah, dari buyutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qal, beliau bersabda, la tattakhidhu qabri idan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai id, tempat perayaan yang didatangi berulang-ulang. Ya, wala buyutakum kuburan, dan janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Wasallu alayya, berselawatlah kalian kepadaku. Fa inna taslimakum la yablughuni aina kuntum, karena selawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada, yaitu dengan disampaikan oleh malaikat. Ya, oleh malaikat yang akan menyampaikan selawat setiap hamba yang selawat tersebut kepada Rasulullah SAW akan disampaikan oleh malaikat kepada Rasulullah SAW. Rawahu fil Mukhtarah. Ya, taib. Syarhul kalimat mengenai hadis ini, yaitu syarhul kalimat disebutkan di sini furjah, bahwasanya Ali bin Al-Husain melihat seseorang datang ke furjah. Ya, datang ke celah-celah yang ada di kuburan Nabi. Maksudnya apa? Uwah, itu lubang yang ada pada tembok. Au khawqah, ini maknanya sama, lubang yang ada pada tembok. Jadi kita ketahui dahulu kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diproteksi oleh tembok, karena itu adalah dulu rumahnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, kemudian ada lubang-lubang di temboknya. Dan ada yang datang ke situ, ke lubang tersebut, dan dia berdoa di situ. Maka dicegah oleh Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya, kemudian dijelaskan juga oleh Syekh Al-Qarawi, sabda Nabi maknanya, la tattakhidhu qabri'i, dan janganlah kalian jadikan, la taj'alu, janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai id, ya, sebagai tempat yang dikunjungi berulang-ulang. Syarhul ijmali, penjelasan global hadis ini, kata Syekh Abdullah Al-Qarawi, yukhbiruna Ali ibn Al-Husain, Ali bin Al-Husain mengabarkan kepada kita, bi annahu ra'a rajulan, bahwa beliau pernah melihat seseorang, yada Allah subhanahu inda qabri nabi, yang berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di sisi kuburan nabi. Dia datang ke kuburan nabi, karena kuburan nabi di tembok, ada lubang-lubang sedikit karena mungkin tidak merata apa bangunan temboknya, dan dia berdoa di situ. Ya, sembari melihat ke dalam kuburan Nabi alaihi salatu wasalam. Wa annahu nahahu an dzalik, dan Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib melarang perbuatan tersebut, melarang orang tersebut. Kenapa demikian? Mustadillan bi hadisin Nabi, karena beliau berdalil dengan hadis Nabi, hadis yang diucapkan disabdakan oleh buyut beliau itu Rasulullah SAW, alladzi warada fihi, yang terdapat dalam hadis tersebut an-nahyu, larangan an iba an i'tiyadi qabrihi liziarah, untuk terbiasa mendatangi kuburan beliau dalam rangka berziarah. Nah, ini tidak boleh, yaitu keseringan setiap datang ke Madinah, ya, yaitu ziarah ke makam Nabi. Ini sama dengan menjadikan kuburan beliau sebagai id, ya, sebagai id yang dikunjungi berulang-ulang, ya, dikunjungi berulang-ulang. Kalau kita mau mengucapkan salam pada Nabi dimanapun, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, wa inna taslimakum yablughuni haitsu kuntum, selawat kalian kepadaku akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada, dimanapun akan ada malaikat yang menyampaikannya. Ya, wa nahyu an ta'tilil buyut min ibadatillah wa dzikrih wa tasybihiha bil maqabir, dan juga Nabi melarang untuk ya ta'tilil buyut, ya, menelantarkan rumah dari beribadah kepada Allah. Rumah akhirnya kosong dari beribadah kepada Allah dan berzikir kepada Allah, dan itu diserupakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kuburan. Karena kuburan demikian tidak dilaksanakan berbagai ibadah di kuburan tersebut. Mukhbiran anna salamal muslimi sayablughuhu sallallahu alaihi wasallam fi ayyi makanin kana fihi al-musallimu. Dan beliau mengabarkan bahwasanya selawat dan salam, orang yang mengucapkan salam, yang berselawat kepada beliau, itu kelak akan sampai kepada beliau dimanapun tempat orang yang berselawat mengucapkan salam kepada beliau itu berada, dimanapun. Jadi gak mesti kita datang ke kuburan Nabi untuk mengucapkan salam dan berselawat kepada Nabi, ya. Namun apabila kita berada di Madinah, kita berziarah ke makam Nabi, boleh saja. Namun jangan dijadikan sebagai i'tiyad, kebiasaan. Dan ini berarti menjadikan kubur beliau sebagai i'tiyad. Yang Nabi SAW sabdakan tadi, la tattakhidu qabri i'dan, janganlah kalian jadikan ya kuburanku sebagai i'tiyad. Ya, sebagai i'tiyad, ya, yaitu tempat yang didatangi berulang-ulang. Ya, didatangi berulang-ulang. Nah, ini dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena yang dinamakan id itu secara bahasa sesuatu yang diulang-ulang. Id terbagi menjadi dua, id berkaitan dengan waktu, Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat, dan id yang berkaitan dengan tempat. Ya, secara temporer didatangi terus-menerus, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, Muzdalifah, Arafah, Mina, ya. Nah, kalau datang terus-terusan ke kuburan Nabi, berarti itu menjadikan kuburan Nabi sebagai tempat yang didatangi berulang-ulang, dan Nabi larang hal ini. La tattakhidu qabri idan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai tempat yang didatangi berulang-ulang. Karena id berkaitan dengan waktu dan berkaitan dengan tempat. Nah, maksud di dalam hadis ini yang berkaitan dengan tempat. Taib, al-fawaidu. Beberapa faedah dalam hadis ini, ya. Yang pertama, kata beliau di sini, ya. Kalau menjadikan kuburan Nabi sebagai id, bolak-balik ke kuburan Nabi maksudnya ya, untuk berselawat. Ya, walaupun asalnya berselawat kepada Nabi di hadapan kuburan Nabi adalah diperbolehkan, namun dilarang jika dijadikan hal tersebut sebagai kebiasaan terus menerus. Nah, ini dilarang dalam hadis ini. Ya, juga bentuk menjadikan kuburan Nabi sebagai id bolak balik. Ya, dia di Madinah dia ziarah terus ke makam Nabi. Ya, nah ini tidak boleh. Ya. Nah, kalaupun kita datang ke kuburan Nabi, ya, boleh. Dulu Ibnu Umar datang dari berpergian, dia datang ke kuburan Nabi, dia mengucapkan assalamualaika ya Rasulullah. Ya, kemudian mengucapkan salam lagi. Assalamualaika ya Aba Bakrin. Assalamualaika ya Abatah, kata Ibnu Umar. Setelah beliau mengucapkan salam kepada Rasulullah, salam kepada Abu Bakar, beliau mengucapkan juga salam kepada bapak beliau. Ya abatah, ya, wahai ayahku, yaitu Umar, karena di hujroh Aisyah, di kamar Aisyah ada tiga kuburan. Kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kuburan Abu Bakar As-Siddiq, dan kuburan Umar ya bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Ya, maka Ibnu Umar mengucapkan demikian. Dan bahkan kata para ulama, yang melakukan ini, yang melakukan ini itu hanya Abdullah bin Umar. Yang melakukan ini hanyalah Abdullah bin Umar. Kata Ma'mar, fadzakartu dzalika li Ubaidillah bin Umar. Aku menyebutkan hal tersebut kepada Ubaidillah bin Umar mengenai asar riwayat Ibnu Umar kalau dari berpergian datang ke Madinah, beliau berziarah ke makam Nabi, mengucapkan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Abu Bakar As-Siddiq, kepada bapak beliau Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma, itu disebutkan hanya Ibnu Umar, enggak ada sahabat yang lain. Enggak ada sahabat yang lain. Ya. Kata Ubaidillah bin Umar, "Mana alamu ahadan min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Fa'ala dalika illa bin Umar. Kami tidak mengetahui ada sahabat Rasulullah SAW yang melakukan hal tersebut kecuali Ibnu Umar saja. Ya. Taib. Nah, sahabat yang lain enggak ada, ya udah. Enggak ada. Ya. Tidak ada seorang pun. Makanya para ulama ya berdalil dengan pernyataan Ubaidillah bin Umar ini. Bahkan sahabat Nabi yang lain itu Anas bin Malik mengatakan, maka Anas syakhsun ahabbu ilaihim ru'yatan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu ilaihi lima ya'lamuna min karahiyatihi lidzalik. Kata Anas bin Malik, tidak ada seorang pun yang ya, yang lebih mereka cintai, yang lebih para sahabat cintai saat melihatnya melainkan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling dicintai oleh para sahabat. Ya. Wa kanu idza ra'awhu lam yaqumu ilaihi. Namun para sahabat ketika melihat Rasulullah SAW, mereka tidak berdiri. Ya. Berdiri menghormati, kan biasa begitu. Kalau ada presiden datang, hadirin sekalian, silakan berdiri. Nah. Datang presiden, datang ketua DPR. Si siapa tuh? Yang ada di mana-mana itu. Si Puan. Ya. Ya. Datang si Opung, Luhut. Berdiri, ogah, ngapain kita berdiri nyambut dia, ya? Yang mau, kan baru datang rektor aja kita berdiri. Nah, ini kebiasaan orang-orang, bukan orang-orang Barat, ya diadopsi oleh orang-orang Islam, berdiri. Ya. Anas bin Malik mengatakan, nggak ada tuh sahabat Rasulullah SAW yang berdiri. Lima ya'lamuna min karohiyah tidak dzalik. Kenapa? Karena para sahabat mengetahui bahwa Rasulullah SAW membenci hal tersebut. Ya, membenci hal tersebut. Bisa dipahami sini? Hai barakallahu fik. Nah, teman-teman semuanya yang pernah umroh mungkin diajarkan ya sama pembimbing di buku panduan. Kalau kita umroh, apa namanya, salah satunya amalan di Masjid Nabi, setelah di Masjid Nabi yaitu ya, sholat, melazimkan sholat berjamaah di Masjid Nabi, kemudian ke Raudhah, dan juga ziarah ke makam Nabi. Padahal itu kata para ulama, diantara Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala, laisa yalzamu man dakhala al-masjid wa kharaja minhu min ahli al-Madinah al-wukuf bil-qabr. Bukanlah sebuah hal yang lazim, yang mesti, yang harus bagi penduduk Madinah saat masuk atau keluar Masjid Nabi, dia berdiri di depan kuburan Nabi. Gak harus kayak gitu. Ya. Wa inna madzalika lil ghuraba, itu boleh, boleh aja bagi orang asing, non penduduk Madinah. Ya. Itu pun boleh aja, jangan terus-terusan. Jangan terus-terusan. Ya. Tadi dikatakan oleh Ubaidillah bin Umar, gak ada seorang sahabat pun yang pulang dari berpergian datang ke Madinah ziarah ke makam Nabi sambil mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi, kecuali hanya Ibnu Umar. Sahabat yang lain gak ada. Ya, gak ada. Itu karena mereka menghindari membiasakan. Dan Ibnu Umar diriwayatkan hanya sekali. Ya. Jadi nanti kalau antum Allah anugerahkan kesempatan untuk haji atau umrah, amin, ya. Ya udah, antum di Masjid Nabi di kota Madinah, ya udah antum salat berjamaah di Masjid Nabi, ke raudhah, ya. Di raudhah tersebut juga tidak mesti salat, berdoa saja di situ karena di situ cuma disebutkan ya, raudun min riyadil jannah, hanya disebutkan taman di antara taman surga. Ma baina mimbari wa hujrati raudatun min riyadil jannah, antara mimbarku dan rumahku itu ada taman di antara taman-taman surga. Kalau di Madinah itu karpetnya khusus warna hijau. Ya, dan dibukanya bergantian. Ya, ada jadwalnya, ada untuk kaum wanita, ada untuk kaum pria, ganti-gantian. Dan enggak mesti sholat, kita juga bisa berdoa di situ. Ya, kemudian apalagi amalan di Madinah, yaitu sholat di Masjid Quba. Ya, sholat di Masjid Quba. Udah, enggak ada lebih dari yang lain-lain. Ya, jadi tidak harus berziarah ke makam Nabi. Ya. Sesekali boleh, kata Imam Malik, lil ghuraba boleh. Tapi jangan harus terus-terus, apalagi kalau sekarang itu ngantri. Buat apa kita ngantri dengan sesuatu hal amalan yang para sahabat tidak melakukannya? Ibnu Umar hanya sendiri yang melakukan, itu pun tidak terus-terusan. Ya. Betul, di sebagian kitab para ulama mengatakan kalau kita masuk ke Madinah ada adab, yaitu salah satunya ziarah ke makam Nabi. Ya. Namun hal ini juga dikritisi oleh para ulama yang lainnya. Kalau kita masuk ke kota Madinah, yang utama adalah ziarah ke Masjid Nabi, bukan ziarah makam Nabi. Paham sini ya? Ziarah Masjid Nabi. Tabarakallahu fik. Kenapa demikian? Tadi Nabi SAW sudah menyatakan, la tattakhidu qabri aidan, janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai aid. Itu berkaitan dengan dua, tempat dan waktu. Kalau waktu Idul Fitri, Idul Adha, hari Jumat. Kalau tempat, ya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Al-Aqsa, itu boleh kita berulang-ulang. Muzdalifah, Mina kalau haji di situ. Arafah. Nah, adapun kuburan Nabi kita terus-terusan dilarang oleh beliau alaihi salatu wasalam. Ya. Dilarang oleh beliau kalau datang terus-terusan. Tabarakallahu fik. Ya. Mana lagi tadi? Kuburan Nabi aja enggak boleh, apalagi kuburan selain Nabi. Tiap bulan, tiap tahun datang ke kuburan Wali Songo, ke kuburan Habaib. Ah ini. Ya. Tabarakallahu fikum. Tapi kalau kita mau datang ke kuburan ibu kita, ya silakan, dengan tujuan niat salah satu dari dua hal. Yaitu apakah mengingat kematian dan akhirat, dan satu lagi mendoakan penghuni kubur. Bukan dalam rangka membiasakan ziarah begitu. Bisa dipahami sini ya. Nah, itu dalam rangka mendoakan, ya boleh. Hai barakallahu fik. Ya, mana lagi tadi? Al-fawaid, beberapa faedah yang kita bisa ambil dalam hadis ini. Wujubu ingkaril munkar. Wajibnya mengingkari kemungkaran, karena tadi ya Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib ya. Jadi Al-Husain bin Ali punya anak namanya Ali seperti nama bapaknya. Bapaknya kan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ketika melihat seseorang yang melakukan kemungkaran di depan beliau, langsung beliau larang, beliau cegah. Kemungkarannya apa tadi? Orang tersebut ziarah ke makam Nabi di tembok, yang karena makam Nabi diproteksi oleh tembok, ada celah, dia berdoa di situ. Langsung diingkari. Ya. Nah, ini adab yang benar. Kalau kita melihat kemungkaran, kalau kita mampu, cegah. Jangan kita diam aja terus kita sibuk nulis di medsos. Tadi saya melihat orang gini gitu. Dia itu jahil, dia itu bodoh. Lah, kenapa enggak dinasihatin? Harusnya dinasihatin. Kenapa? Kita nasihatin, Pak, enggak boleh begini, Pak. Mohon maaf ya, Pak, dengan adab, dengan sopan. Ya, baik dia lebih muda dari kita, apalagi lebih tua dari kita. Ya, kita dengan adab, dengan sopan. Maaf ya, Mas. Tadi Mas saya lihat begini begitu. setahu saya, sependek pengetahuan saya, itu tidak boleh karena begini-begini, karena begitu-begitu. Walaupun kita gak hafal dalilnya, mau ditanya mana hadisnya, kita gak hafal, gak apa-apa sampaikan. Yang penting kita di atas ilmu, tahu ada hadisnya ini. Hadis Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib. Ya. Baik. Jangan diam aja. Terus berisiknya malah mengingkari kemungkarannya, orang itu udah pergi. Mau ngapain? Ya? Mau ngapain? Ini juga ya, banyak kekeliruan yang terjadi di antara teman-teman. Saya lihat di medsos itu, mereka Jumatan, khotibnya mungkin bicara yang macam-macam. Namanya dia sholat di masjid yang masyarakatnya heterogen, campur baur, ya khotibnya mungkin mewakili ya sebagian fikrah jamaah. Ya mungkin menyampaikan sesuatu yang aneh, yang menyimpang, yang nyeleneh. Nah ikhwah tahu itu salah, keliru, harusnya tegur khotibnya ketika selesai khutbah. Assalamualaikum Pak Ustaz, maaf Pak Ustaz, ini keliru. Jangan diam, habis itu kalau diam gak mampu yaudah. Ini enggak, habis itu nulis di medsos, tadi khotibnya menyampaikan kesesatan. Lah, memangnya khotibnya berteman sama akun antum di medsos? Dia baca, oh saya disindir nih, gitu. Ya, nasihati, gak apa-apa. Kita pun juga sering begitu, sampaikan baik-baik. Imamnya turun dari mimbar, sholat, habis sholat, selesai sholat sunnah, kita ajak ngobrol baik-baik, kita sampaikan tadi sepertinya ya, ada yang aneh buat kami ketika mendengar tersebut. Boleh tahu rujukannya apa Pak Ustaz? Mengapa Pak Ustaz menyampaikan demikian? Nah, dia jawab, nah kita sudah siap sanggahannya. Oh, keliru Pak Ustaz, bukan begitu. Yang tepat begini-begini, karena Allah berfirman ini, karena Nabi SAW bersabda demikian. Jangan diam aja. Kalau diam aja karena enggak mampu menjawab, ya udah. Ya, karena enggak mampu menyanggah, ya udah. Ya, ini diam tapi berisik di luar. Aduh. Ya. Taib. Atau dia sampaikan ke teman yang lain, tadi khatibnya begini-gini, benar enggak? Teman yang lain itu yang lebih mampu untuk membantah. Boleh. Coba deh. Saya kok aneh begini, itu gimana? Nah, baik ya. Jadi mengingkari kemungkaran ini kalau kita tahu, sampaikan aja, jangan diem. Ya. Kecuali kita nggak mampu untuk menyampaikan, aduh ustadznya ntar penuh dalil, saya nggak hafal. Ya udahlah, ya udah, ya udah. Yang penting kita yakin itu keliru. Cuma kita nggak mampu menyanggahnya karena kalah dalil gitu. Karena kita tahu kualitas diri kita. Oh ya udah. Itu keliru. Ya, itu keliru. Baik. Mana lagi berikutnya? Asani yang kedua, tahrimu qasdi qabri nabi li ajli doa. Haramnya menyengaja datang ke kuburan nabi untuk berdoa. Wakada kulu kubrin, demikian pula seluruh kuburan. Artinya berdoa bukan mendoakan si mayit, namun dia jadikan kuburan Nabi sebagai tempat yang di situ diyakini mustajab. Kita meyakini kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam demikian aja itu tidak boleh, apalagi kuburan selain beliau Alaihissalatu Wassalam. Ya, enggak boleh. Walaupun berdoanya kepada Allah itu bid'ah. Syirik enggak? Enggak, karena dia berdoa kepada Allah. Namun dia hanya meyakini kuburan tersebut sebagai tempat yang mustajab. Atau dia meyakini kalau dia berdoa di kuburan tersebut, dia akan menggapai kekhusyuan, fokusan dalam ibadah. Ya itu tipuan dari setan. Setan tidak akan mendatangi dia. Sementara kalau kita doa di masjid, doa di rumah kita, ya Allah, setan ya, mengganggu kita sehingga kita gak fokus. Pas di kuburan orang soleh, di kuburan keramat, di kuburan yang dikultuskan, kita berdoa kepada Allah, khusyuk, menangis hati, akhirnya terkesan. Ini tipuan setan. Setan menyengaja lari dari mengganggu kita ketika di kuburan orang soleh, kuburan keramat. Itu hati-hati. Hati-hati ya. Ini sering kita sebutkan itu. Di antara tipu daya setan, setan tidak mengganggu kita sehingga kita fokus khusyuk ketika berdoa di tempat yang salah. Salah satunya apa? Berdoa di makam keramat. Coba tanya itu, kenapa mereka para peziarah itu rutin, kerap, gemar datang lagi ke kuburan Wali Songo. Datang lagi. Biaya besar, waktu yang dicurahkan, harta yang dikeluarkan, energi yang dikeluarkan, itu luar biasa. Sampai rela dari Bekasi, dari Jakarta datang ke Gresik, ke makam Sunan Ampel di Surabaya, Sunan Gresik. Dia bela-belain datang kemana, ke jauh-jauh. Bahkan ada dari Malaysia datang ke Indonesia. Bahkan dari Indonesia datang ke Yaman. Datang ke Yaman. Saya pernah berada di Yaman naik bis. Bis menuju Hadramaut, berjumpa jemaah Indonesia, kan mukanya ketahuan lokal. Ini Indonesia apa Malaysia nih? Hah? Pas ngomong, oh ternyata Indonesia. Kalau Malaysia ketahuan kan. Oh, mau ngapain, Pak? Bapak-bapak sama ibu-ibu ramai rombongan. Mau ke mana, Pak? Mau ke Tarim. Oh, mau ada apa, Pak? Mau jenguk anaknya mondok. Enggak, ziarah makam habaib. Waduh. Dari Indonesia biayanya kan banyak ke Yaman. Coba dia umroh. Hah? Ya. Umroh dia pahalanya luar biasa. Kenapa sih bela-belain demikian? Karena ketika dia doa di kuburan, setan tidak akan mengganggu. Sama kayak orang-orang kafir berdoa di gereja, khusyuk dia, enggak sampai nangis-nangis. Kenapa? Setan ngapain ganggu, orang udah sesat kok. Menguras energi setan. Ya. Mau ngapain diganggu, orang udah sesat kok, orang kafir doa di gereja, udah kafir udah selesai. Biarin dia semakin khusyuk, semakin sesat. Semakin yakinkan dia dengan kekufuran dia. Ya. Dia doa di gereja, nangis dia. Semakin yakin dia. Sebaliknya kita doa di masjid, sholat di masjid, terganggu. Nah, karena setan tahu kekuatan sholat kita, kekuatan doa kita, kalau kita doanya dikabulkan oleh Allah. Salah satunya kalau kita khusyuk. Setan tahu sholat kita kalau kita khusyuk, dapat pertolongan Allah. Allah Ta'ala berfirman, wasta'inu bisabri wasalah, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Setan tahu. Maka setan mencegah kita dari kekhusyukan. Setan tahu. Sementara setan tahu juga orang kafir gak perlu diganggu. Biar dia khusyuk. Makanya itu ada orang yang bersemedi. Bisa fokus dia. Ya, bisa fokus. Luar biasa. Bersemedi dia sekian menit, sekian jam, bahkan sekian hari begini bermeditasi, bisa fokus dia, nggak diganggu oleh pikiran apapun. Setan nggak ganggu dia. Tuh lihat dia, bisa dipahami ya? Kosongkan pikiran. Bener-bener kosong pikiran. Coba kita baru Allahu Akbar aja udah kemana-mana. Boro-boro mau tadabur ayat yang kita baca, ayat yang kita dengar dari imam, boro-boro. Baru Allah Akbar langsung kepikiran, ini itu, ini urusan ini, urusan itu. Yang lupa di luar sholat, hadir. Terkunci tadi di mana ya? Pas lagi sholat datang setan. Itu di tas. Wih, di tas. Wah, udah selesai. Ya enggak? Ini masalah kita semua loh. Hai barakallahu fik. Mana lagi tadi? Ya, as-salis yang ketiga, tahrimu ta'tilil buyuti min ibadatillahi wa dzikrih. Haramnya mengosongkan rumah dari beribadah pada Allah dan berzikir pada Allah. Karena ini nanti rumah seperti kuburan. Yang kata Rasulullah SAW tadi sabdakan, wala taj'alu buyutakum maqabir. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. enggak ada ibadah. Ini rumah yang sempit. Padahal rumahnya lapang. Zahirnya, nampaknya. Fisiknya lapang, namun sempit. Kenapa sempit? Enggak ada tempat ibadah, enggak ada tempat berzikir, enggak ada tempat berdoa. Itu yang Rasulullah SAW sabdakan, empat tanda kebinasaan seseorang. Salah satunya apa? Baitun dayyik, rumah yang sempit. Bukan rumah yang RSSSSS. Sangat sederhana, bukan. Rumah Rasulullah SAW kecil, namun rumah beliau wasi', luas, bahkan ausah, lebih luas daripada rumah orang-orang kaya yang rumahnya luasnya berhektar-hektar. Kenapa? Orang-orang kaya yang berhektar-hektar itu, dan mereka kafir, sempit untuk beribadah pada Allah. Satu jengkal tanah pun gak ada tempat untuk sujud kepada Allah. Mereka gak pernah sujud kepada Allah di rumah mereka. Mereka gak pernah menjadikan pijakan kaki mereka untuk berdoa, berdiri menghadap Allah dalam sholat. Sebaliknya rumah Rasulullah SAW yang sempit di hujrahnya Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ternyata disitulah beliau bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, melaksanakan sholat-sholat sunnah, berzikir kepada Allah. Lapang rumah beliau. Dan salah satu kebinasaan seseorang, tanda kebinasaan seseorang, ialah dia memiliki rumah yang sempit. Sempit dalam hal apa? Dalam hal untuk ibadah. Ya. Kebahagiaan seseorang, rumahnya lapang. Baitun wasi', rumah yang lapang. Lapang dalam hal apa? Bisa beribadah kepada Allah di mana-mana. Selain dikubur di kamar mandi rumah dia. Dia ada di dapur, dia bisa berzikir. Halaman rumah dia bisa berzikir. Di dalam rumah dia sholat sunnah, dia berzikir, dia membaca Al-Quran, dia berdoa di situ. Ya. Nah ini haramnya menjadikan rumah seperti kuburan. Ya. Oh, rumah saya ramai kok. Ada gemerlap pesta-pesta. Ini kayak kuburan. Loh, di kuburan mah ada pesta. Bukan itu. Di kuburan itu gak dilaksanakan ibadah. Ya. Kuburan itu gak dilaksanakan ibadah. Makanya dalam hadis yang sebelumnya, Rasulullah SAW menyatakan, fa inna syaitan yanfiru. Karena syaitan itu lari dari rumah. Ya. Yang dibacakan surah Al-Baqarah. Fa'ina syaitannya firu minal bait, syaitan lari dari rumah. Alladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Yang dibacakan di dalam rumah tersebut surat Al-Baqarah. Ya. La tajalubu litaku maqabir, kata Rasulullah SAW. Janganlah kalian jadikan rumah kalian seperti kuburan. Ya, barakallahu fiik. Kemudian mana lagi tadi? Ar-Rabi yang keempat, tahrimu sholati fil maqabir. Haramnya mengerjakan sholat di kuburan. Kecuali sholat jenazah. Kenapa sholat jenazah boleh dilaksanakan di kuburan? Karena tanpa ada rukuk dan sujud. Nah. Mana lagi tadi? Al-Khamis, bayanu anna salam al-musallimi yablughu Rasulullah SAW ba'uda min qabrihi al-musallimu aw qaruba. Penjelasan bahwasanya salam, ucapan salam dari orang yang mengucapkan salam kepada beliau itu yablughu, akan sampai kepada Rasulullah SAW ba'uda min qabrih. Apakah al-musallim, orang yang mengucapkan salam tersebut, jauh dari kuburan Nabi aw qaruba, atau dekat? Nanti ada malaikat yang menyampaikan salam beliau alaihi salatu salam kepada Rasulullah SAW. Bukan maknanya Rasulullah SAW itu mampu mendengar semua ucapan salawat dan salam semua umat kepada beliau, tapi ada malaikat yang menyampaikan. Ya, ini dijelaskan di kitab Fathul Hamid Syarah Kitab Tauhid. Ya, as-sadis yang keenam, intifaul amwat biduail ahya. Amwat, orang yang telah mati itu bisa mengambil faedah, manfaat dari doa orang yang masih hidup. Nah ini, makanya bermanfaat sekali. Kalau ada keluarga kita yang telah wafat, kita doakan, itu bermanfaat sekali. Dan Rasulullah SAW ketika baru menguburkan salah seorang sahabat, beliau menyatakan istaghfiru li akhikum was'alu lahu as-sabat fa innahu al-an yus'al. Berdoalah kepada Allah, ya, mintalah ampunan kepada Allah untuk saudara kalian ini. Berdoalah kepada Allah agar dia diberikan kekuatan, karena sesungguhnya sekarang dia sedang ditanya, ditanya di kuburan. Munasabatul hadis lil bab wat tauhid. Apa sih korelasi hadis ini dengan bab dan tauhid ini? Yaitu bab penjagaan Nabi SAW terhadap tauhid, terhadap segala aspek tauhid. Hai sudalal hadis wala tahrimi i'tiyadi qabri Nabi SAW li ajri du'a wa ghairi. Hadis ini menunjukkan akan keharaman, ya, membiasakan, menjadikan kuburan Nabi tempat yang biasa untuk dikunjungi dalam rangka berdoa dan yang lainnya. Ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Wadzalika himayatan minhu, yang demikian itu adalah bentuk penjagaan dari Nabi SAW li janabi tauhid, terhadap segala aspek tauhid. Wasad dan nikuli tarikin, dan juga menutup untuk segala jalan yuaddi, yang akan menghantarkan ila syirki, kepada kesyirikan. Karena awalnya ini dulu, ya, ini satu dari'ah, menutup celah yang akan menghantarkan kepada keburukan yang lebih buruk. Nah, mulahadatun, catatan di sini, syaddur rihal min ajli ziyarati qabri Nabi SAW haramun. Ya, syaddur rihal yaitu artinya apa? Bercapek-capek berpergian, ya, dalam rangka menziarahi kuburan Nabi itu adalah haram. Itu adalah haram. Ya, ini haram. Berdasarkan sabda Nabi SAW, la tasuddur rihal illa ila salasi masajidah. Janganlah kalian bercapek-capek berpergian dalam rangka mencari keberkahan, mencari pahala, mendekatkan diri kepada Allah, kecuali ketiga masjid. Masjidil Haram, masjidil Hada, masjidku ini, itu masjid Nabi dan masjid Al-Aqsa. Ya, fa'ala hada, maka berdasarkan ini, hal ini, man syaddar rihala liqasdi salati fi masjidi Rasulullah SAW, fala isma alaih. Orang, barang siapa yang bercapek-capek berpergian untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam rangka untuk sholat di masjid Nabi SAW, tidak ada dosa. Wa man syaddar rihala liqasdil qabri faqad khalafa amra Nabi. Namun siapa yang bercapek-capek rihlah berpergian dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah, namun tujuannya untuk berziarah ke kuburan Nabi, apalagi kuburan selain Nabi, menyengaja dari Bekasi datang ke Gersik, datang ke Surabaya, ke makam-makam wali, ini menyelisihi perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fik. Ya. Bahkan, ya, salah seorang tabi'in yang bernama Arfajah rahimahullah ta'ala, beliau pernah berkata kepada Ibnu Umar, ini uridu an atiyat tur, saya pengen datang ke negeri Tur, ke Bukit Tur. Bukit Tur yang di situ tempat bersejarahnya siapa? Nabi Musa alaihissalam. Ya, dia mau napak tilas, mau cari keberkahan di situ. Kata Ibnu Umar apa? Innamatushaddu rihal illa ila salasati masajidah. Masjidil Haram, Masjidin Nabi, wa Masjidil Aqsa. Kalau kamu mau berpergian dalam rangka cari berkah, mendekatkan diri pada Allah, cap perjalan safar itu hanya dilakukan di masjid, di tiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabi, dan Masjid Al-Aqsa. Apa kata Ibnu Umar? Wada' anka at-tur wala ta'ti. Tinggalin itu, pergi ke Tur. Jangan kamu datangin. Ya, ini kata Ibnu Umar. Apalagi, ya, Tur itu tempat Nabi Musa loh. Yang Nabi Musa pergi ke Bukit Tur selama 40 hari meninggalkan Bani Israel menghadap Allah. Ya, apalagi menyengaja datang ke mana? Ke makam-makam wali, ke makam Sunan Ampel. Ada Nabi siapa di situ? Hah? Tayyibarakallahu fik. Jadi bersafar dari jauh ke suatu tempat selain tiga masjid ini untuk berziarah atau beribadah adalah hal yang tidak diperbolehkan. Ya, bisa dipahami sini ya. Nah itu. Dan ini yang realitanya terjadi di masyarakat demikian. Masyarakat itu akan ya, tersinggung kalau kita sebutkan hal ini. Ya. Memangnya kenapa gitu kan? Allah musta'an. Baik, selesai bab ini. Nanti kita masuk ke bab berikutnya, yaitu bab maja'ana ba'da hadil ummah ya'budul awsan. Ya. Sampai sini aja ya, kita buka soal jawab aja. Bab yang berikutnya nanti insyaallah di pekan depan. Ya, subhanallahi bihamdik, syadul la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi teman-teman di sini yang mau bertanya, silakan. Fadlul